الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali Shahih Targhib at-Tarhib. Kita masih melanjutkan Kitab Taubah wa Syubhat. Dan kita akan masuk hadis yang ke-102. Nah, masih terkait tentang kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang kezuhudan mereka. Qala wa an Ibrahim yani Ibn al-Ashtar anna Aba Zar hadaru al-maut wa huwa bi al-Rabadah. Bahwasanya Abu Zar menjelang kematiannya, beliau berada di Ar-Rabadah, sebuah tempat dekat Madinah, ya, sekitar 3 mil dari Madinah. Baik. Beliau tinggal di situ. Nah, sebutkan orang beliau tidak senang bergelimang harta, tidak kuat melihat orang-orang yang bergelimang harta. Ini di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Beliau tinggal di Ar-Rabadah. Fabakat imra'atu, dan istrinya menangis. Faqala ma yubqiki, kata Abu Dzar, apa yang bikin kamu menangis? Faqala tabki fa innahu la yadri bi nafsi, aku menangis karena aku tidak mampu untuk mengurusimu. Wa nasindi saubun yasi'u laka kafanan kafanan, aku tidak memiliki kain yang cukup untuk mengkafani nanti kalau meninggal. Abu Dzar, tidak ada kain yang bisa dipakai untuk kain kafan. Qala la tabki, kata Abu Dzar kepada istri, jangan kamu menangis. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lata yaumin, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, wa ana inda fi nafarin, dan aku ada di situ dalam sebuah kelompok, beberapa para sahabat di situ. Yaqulu la imutanna rajul minkum bi falatin min al-aq, Rasulullah menyatakan sungguh-sungguh akan meninggal seorang di antara kalian di baladin minal ard, di padangnya, di tempat yang sepi. Yashaduhu isabatu minal mu'minin, yang dia dihadiri, disaksikan oleh satu kelompok dari orang-orang yang beriman. Qala فَكُلُ مَنْ كَانَ مَعِذْنِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَاذَا فِي جَمَعَةٍ وَفُرْقَةٍ, dan seluruh orang yang bersamaku di majlis itu, tapi harus menyampaikan ini, sudah pada meninggal di jamaah al-furqa, berpegang dengan jamaah atau furqa. Walam yabqa minhum ghairi, dan tidak tersisa dari mereka kecuali aku. Di majlis yang Rasul mengucapkan itu, semuanya sudah meninggal kecuali Abu Dzar. Waqad asbahtu bil falati amutu, dan aku akan meninggal di padang pasir. Farokibi at-tariqa, maka Abu Dzar perintahkan istrinya, awasi jalan ini. Ada menjelang kematian, perhatikanlah jalan. Fa'in lagi sawfa Raina ma'akulu, sesungguhnya fa'in lagi kamu akan melihat apa yang aku ucapkan. Fa'inni wallah ma kadzabtu wa la kudzibtu, sesungguhnya aku demi Allah tidak berdusta dan tidak didustai. Qad wa anna dzalika waqad inqata'a al-hajj, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sudah selesai jamaah haji, orang-orang yang haji sudah selesai, enggak akan mungkin ada orang yang lewat sini. Qala raqibi sari, tetap Abu Dzar menyatakan, awasi, perhatikanlah jalan. Qala fa baina ma hiya kadzalika idza hiya bil qaumi takhuffu bihim rawahiluhum, tatkala dalam keadaan demikian tiba-tiba ada suatu kaum yang mereka menaiki tunggangan-tunggangan mereka, ka'annahum ruhun, seakan-akan mereka itu sekumpulan burung. Fa'akbal al-kaum hatta waqafu 'alaiha, berhentilah atau datanglah kaum itu sampai mereka berhenti depannya istrinya Abu Dzar. Waqalu ma laki, kata mereka, ada apa dengan anda? Qalat imru'un minal muslimin, seorang dari kalangan kaum muslimin, tukafinunahu wa tujaruna fihi, kalian kafani dia ini, yang Abu Dzar, dan kalian akan mendapatkan pahala padanya. Qalu wa man huwa, kata mereka, orang ini siapa? Qala Abu Dzar, kata istrinya, ini Abu Dzar. Dan disebutkan di kelompok itu yang terakhir ada Abdullah bin Mas'ud. Di kelompok itu yang datang itu disebutkan di antaranya Abu Dzar, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Baik. Pembatin. Mereka pun kemudian menjadikan bapak mereka dan ibu mereka sebagai tebusan. Mereka meletakkan 6 cambuk-cambuk mereka di leher-lehernya, di leher tunggangan. Yang tadi rumah mereka bersegera ya, untuk ngurusi Abu Dhar. Pokoknya ada syuruh, ada Abu Dhar, bergembiralah kalian. Fa'innakum nafarul ladhina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikum ma qala. Sesungguhnya kalian adalah satu kelompok yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang kalian apa yang telah beliau ucapkan. Summa qad asbahtu al-yawma haitsu tarawna. Kemudian di hari ini aku menjadi sebagaimana kalian saksikan. Walau anna li thawban min thiyabi yasna'u kafani, seandainya aku memiliki pakaian dari pakaian-pakaianku yang mencukupi untuk kafanku, lam ukaffan illa fi, aku tidak dikafani kecuali hanya dengan itu. Jadi seandainya aku memiliki kain kafan, maka aku tidak mau dikafani kecuali dengan pakaianku. Wajibkum billah, dan aku meminta kepada dengan nama Allah kepada kalian, la yukafinuni rajulun minkum, janganlah seorang pun di antara kalian mengkafani aku karena arifan au amiran au baridat, yang dia itu pernah sebagai pemimpin ya. Arif, amir, barid ya, semana pemimpin, pernah menjabat sebuah jabatan. Jika di antara kalian ada yang pernah menjabat sebuah jabatan, jangan mengkafani aku. Fakulul kaum qad nala min dhalika syai'an. Semua orang yang di rombongan itu semua pernah menjabat sebagai pimpinan. Illa fata min al-ansar. Juga ada seorang pemuda di kalangan Ansar yang ikut di rombongan itu. Maka nama al-kaum yang dia bersama rombongan. Qala ana sahibuka. Aku adalah sahabat. Sahabani fi aibadi min ghasri ummi. Dua kain di tempat pakaianku dari tenunan ibuku. Wa hadu sahabai hadaini ladaini alaiya. Dan salah satu dari dua pakaian ini, nah, yang ada padaku. Qala, kata Abu Dhar, anta sahibi, kamu adalah sahabatku. Wakafini, maka kafanilah. Rawu Ahmad wa lafdu lahu wa rijalu sahih wal bazzar bin ahmi bihafisaw. Naam. Khani bidina azani wa azakumullah. Ini keadaan Abu Dhar. Nah, beliau yang baik tidak memiliki pakaian yang bisa dipakai untuk mengkafani. Beliau dikenal dengan kezuhudannya. Nah, Quran hidina azan wa azabullah. Di dalam buat yang lainnya disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, Tak pernah tahu sosok yang gak ada apanya adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW. Rawa ya buki, ya pernah kemudian menangis. Nah, ada riwayat menyebutkan datangnya omongan ini setelah meninggalnya Abu Dzar. Dan menyatakan mereka masih menjumpa Abu Dzar hidup ketika itu. Nah, di situ disebutkan bahasanya tatkala Abu Dzar Al-Usman Ghaffan ditempatkan di Rabadah bersama istrinya dan budaknya. Abu Dzar memberikan wasiat kepada keduanya. Nah, nanti jika meninggal, mandikanlah dan kafanilah. Kemudian letakkan jenazahnya di tengah jalan. Nah, kemudian jika ada yang lewat, ya, sebelum kiri adalah jenazahnya Abu Dzar. Maka yang lihat pada saat itu adalah rombongan yang di dalamnya ada Abu lebih masyhur. Maka menangislah Abu lebih masyhur menyatakan sodaqa Rasulullah SAW. Benar Rasulullah SAW. Nah, tamsi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tubu'atu wahdaka. Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar, kamu berjalan sendirian, kamu meninggal sendirian, dan kamu akan dibangkitkan sendirian. Nah, ini akan fidina zaniwa azamullah. Jadi, intinya di situ, nah, itulah kehidupan Abu Dzar. Kehidupan para sahabat Rasulullah SAW yang bukan berkelimang harta. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytu 70 min ahli Suffah. Kata Abu Hurairah, aku melihat 70 orang dari kalangan ahli Suffah. Abu Hurairah juga termasuk ahli Suffah. Sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Laqad ra'aytu 70 min ahli Suffah minhum rajulun 'ala rija'un. Tidak ada di antara mereka seseorang yang memiliki rida'. Rida' itu pakaian atas. Ada rida', ada izar. Izar itu pakaian untuk bawah, bawahan yang dipakai untuk sarungan. Untuk bajunya itu disebut rida'. Tidak ada ahli Suffah memiliki rida'. Imma izarun wa imma kisa'un. Yang dimiliki hanya izar, sarung tok, atau bisa atau kain, satu kain. Tidak punya dua kain. Waktu robatu fi anakim, dan mereka ikatkan di leher mereka. Minda mayab lukuni sesapa ini. Dan di antaranya ada yang kain itu sampai ke setengah betis, ya diikat di lehernya, kemudian menjulur ke bawah untuk menutupi tubuhnya. Ada yang panjangnya sampai setengah betis. Pemindah majab luhul ka'bain, dan ada yang sampai ke mata kaki. Nah, wajmahu biyadi karahiyatan anturo auratu, dipegangi dengan tangannya, khawatir kelihatan auratnya. Wa Bukhari wal Hakim muhtasaran wa qala sahih ala sahihima. Nah, ini ashabus suffah. Mereka yang punya satu kain itu bajunya, hanya bagian bawah, hanya sarungan, atasnya tidak ada. Nah, atau kain yang mereka ikatkan di leher menjulur ke bawah sampai nutupi, nah bisa sampai ke betisnya, bisa sampai ke mata kakinya dan dipegangi, dan bisa kelihatan auratnya. Berbeda dengan keadaan kita, yang tinggal bisa memilih pakaian-pakaian yang kita mau setiap harinya ganti, misalnya. Nah, ada pakaian untuk keluar rumah, ada pakaian untuk di dalam rumah, ada pakaian untuk olahraga, ada pakaian yang macam-macam. Ya. Ini ashabus suffah tidak ada mereka yang memiliki ridha, hanya punya izar. Gambaran Rasulullah. Tadi disebutkan Abu Dzar hanya untuk kain kafan tidak punya. Ya. Hanya untuk kain kafan tidak punya. Dalam keadaan kain kafan itu tidak bukan perkara yang diharuskan untuk mewah dan mahal. Itu pun tidak ada. Nah, sehingga sekali lagi tergambarkan kehidupan duniawi yang ada pada kita, nah, lebih baik dibandingkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala an Utbah bin Abd Salami radhiyallahu anhu qala istaqsaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, aku meminta baju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Fakasani haishatain, dan aku diberikan haishatain, ini kain dari pohon rami, ya, di bagian yang paling jelek. Walaqad ra'aituni wa ana ashabi, dan aku melihat diriku, aku aksa, aku memberikan pakaian kepada naam ashabi, para sahabatku. Naam. Abu Dawud bin Duwal Ismail bin Ayyas. Baik. Ini akan hidin azani wa azakumullah. Sekali lagi keadaan baik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam. Qala wa Yahya bin Ja'dah قال عاد خباب الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beberapa orang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Khabbab. Faqul absir ya Aba Abdillah. Bergembiralah wahai Aba Abdillah. Saridu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-khawba. Kamu datangi nam Muhammad SAW di telaga. Pokoklah di telaga nanti sama kiamat. Pokoklah kaya bihada wa suha ila alal bayti wa sari. Kemudian Khabbab menyatakan bagaimana dengan ini. Beliau memberikan isyarat menunjukkan ke bagian atas rumahnya dan bagian bawah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yakfi ahadukum kazadi rahi, bahwasanya cukuplah salah seorang di antara kalian seperti orang yang berbekal dalam perjalanan. Wa ya'la wa tawlan bi sarin jayyid. Yani menunjukkan rumahnya. Nah, dan kemudian Rasul menyatakan, baik, cukuplah seorang itu di dunia ini mengambil apa yang seperlunya. Di khadril hajah. Ya. Tidak berlebih. Nah, Abang merasa apa yang dia miliki lampu berlebihan yang menunjukkan bagian atas rumahnya, menunjukkan bawahnya. Padahal kalau menyamakan orang yang dalam perjalanan, bekalnya ya seadanya, ya, tidak berlebihan, seperlunya yang di bawah untuk bekal perjalanannya, tidak terlampau banyak. Nah, Allah wa Nabi Wahil qala ya Muawiyah ila Abi Hashim bin Utbah wa huwa maridun ya'udhu. Muawiyah datang ke Abu Hashim bin Utbah dan dia dalam keadaan sakit, dijemuk oleh Muawiyah. Fawajadahu yabaki faqala. Muawiyah menjumpai Abu Hashim ini menangis. Maka Muawiyah menyatakan, ya khal ma yubukika wa ibaman, apa yang bikin anda menangis? Awajahun is'izuka, apakah sakit yang membuat cemas anda? Abhasul ala dunia, atau karena semangat untuk mendapatkan dunia? Qala kalla, tidak. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina ahdan lam akhudh bihi. Akan tetapi yang bikin cemas beliau ini adalah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, pernah berpesan kepada kita sebuah pesan, dan aku tidak mengambil pesan itu. Aku tidak mengambil wasiat itu. Qala wa ma dzaaka? Kamawi apa pesan itu? Qala sami'tu yaqul. Aku mendengar beliau menyatakan inna ma yakfi min jam'il mal khadimun wa markabun fi sabilillah. Cukuplah dari mengumpulkan harta itu khadimun, ya, pembantu, ya, untuk membantu keperluannya. Wa markabun, yang kendaraan dipakai untuk jihad di jalan Allah, cukup itu. Nah, wahai dunia, aliyah maka jamaatu, dan aku mendapati diriku pada hari telah mengumpulkannya. Di sini Rasulullah memberikan wasiat untuk para sahabatnya qanaah, mencukupkan biqadril hajah, sesuai apa yang dibutuhkan di dunia ini. Tidak menyimpan harta dunia berlebihan, ya, seperlunya dipakai untuk keperluan dunia ini, pembantu, kendaraan yang dipakai untuk jihad. Nah, ini akan dibina zani wa azal, sehingga para sahabat merasa mereka memiliki tawasuf, ya, berlapang-lapang di dunia ini, ya, tidak mengambil pesan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pesannya di dunia ini kezajirah, seperti bekalnya orang-orang dalam perjalanan, kekadil hajah, tanpa berlebihan dalam masalah makanan, minuman, dan yang lainnya. Ini khan bidina azani wa azabullah. Ya. Membuat apa yang dimiliki para sahabat membuat gelisah. Karena merasa tidak mengambil wasiat Rasulullah SAW. Merasa apa yang mereka miliki terlalu berlebihan dari kebutuhan yang dibutuhkan di dunia ini. Nah, inilah kesulitan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa rawahu Ibnu Majah an Abi Wa'il an Samurah bin Sam an rajul min qaumi la yusammi qala nazala nazantu ala Abi Hashim bin Utbah wa ja'ahu Muawiyah wa dzakara al-hadis binahwi. Nah, warwahu ibn Hibban fi sahihi an Samurah bin Sa'd qala nazaltu ala Abi Hashim bin Utbah wa mat'un فأتاه معاوية فذكر الحديث. طيب شو معنى؟ intinya di sini Abu Hashim menjelang kematiannya atau tatkala sakit gelisah melihat apa yang telah diperoleh dari dunia ini yang menurutnya tidak mengambil wasiat Rasulullah SAW untuk mengambil sepenuhnya dari dunia ini. Hadis yang terakhir dari kitab Tawbah wa Zuhud. Wa'at'amir bin Abdillah. Anna Salman al-Khaira radiyallahu anhu hina hadrul maut harahu minnu ba'dul jazai. Wa'at'amir Salman al-Khaira radhiyallahu anhu, Salman al-Farisi, tatkala menjelang kematiannya, alahu minhu, orang-orang mengetahui darinya ba'dul jazai ada kegelisahan di pada diri Salman. Faqalu ma jazuka ya Abu Abdillah, dan mereka apa yang bikin kamu gelisah wahai Abu Abdillah? Faqad kana laka sabiqatun fil khair, bukankah kamu itu orang yang mendahului dalam kebaikan? Cerita ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghaziya hasanatan, kamu ikut serta berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peperangan yang baik. Kebutuhan ilham ada juga menguasai, mengalahkan, membuka kota-kota yang besar. Nah, jadi para sahabat ini bertanya, kenapa kok Salman ini gelisah? Padahal baik orang yang termasuk awal-awal masuk Islam, termasuk yang ikut perang bersama Rasulullah SAW, mengikuti peperangan-peperangan dalam membuka daerah-daerah. Kemudian beliau menyatakan qala ijzihuni anna habibana sallallahu alaihi wasallam hina faraqana ahida ilaihi, yang membuat aku gelisah bahwasanya kekasih kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berpisah dengan kita, beliau berpesan kepada kita qala liyafil mar'u minkum kazadir raqib, dan yang cukuplah seseorang dari kalian seperti orang yang mengambil bekal dalam perjalanan. Secukupnya apa-apa yang bisa melancarkan perjalanan biqadril hajjah, sesuai dengan kebutuhan. Wahadalladhi ajza'ani, inilah yang kemudian bikin aku gelisah. Merasa harta yang telah dikumpulkan itu berlebihan. Apa yang telah dimiliki di dunia ini itu terlalu berlebih. Tidak sesuai dengan pesan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dunia ini sekedarnya, seperlunya. Fa jumi'a malu Salman, kumpulkanlah harta Salman, wa kana qimatuhu 15 dirham, hartanya hanya 15 dirham, tidak banyak. Tapi beliau gelisah, nah, merasa tidak mengambil wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan kita-kita yang harta kita melebihi dari hartanya Salman? Apakah kita juga berasa gelisah karena harta kita terlampau banyak, tidak terlampau berlebih dari kebutuhan kita? Nah, atau bahkan kita gelisah karena menganggap harta kita kurang? Nah, al-hirs ala dunia. Nah, ini khan hidina anzani wa azza. Mungkin kebiasaan kita, para kita tidak menurut kita kurang harta kita, tapi warisan kisah telah menganggap hartanya begitu. Itulah beda kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Khan hidina anzani wa azza. Jika dipaparkan semua terlalu banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang zuhudnya para sahabat sallallahu alaihi wasallam, zuhudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan wala basatal kalam ala sirati salam wa zuhudihim. Seandainya kami paparkan, ya, kami panjangkan pembicaraan tentang sirahnya salaf dan kesusahan mereka, lakukan amin dari kemujaladat, saya akan butuh berjilid-jilid kitabnya. Nah, ini khanifidina anzani wa azad masih banyak yang lainnya, sedikit gambaran yang disebutkan di sini. Baik, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, nah, bisa kita ambil faedahnya, bahwasanya hidup di dunia ini, nah, sementara, dan ambillah bekal sekadarnya, tidak berlebihan, karena harta dunia itu berbahaya, dan itu yang diingatkan Rasulullah. Nah, bukan kemiskinan yang perlu khawatirkan, tatkala kita diberikan dunia, nah, itu yang sangat-sangat beliau khawatirkan. Selesai, nah, pembahasan kita, Sahih Targhib wa Tarhib di kitab Zuhud, insyaallah. Baik, kita melanjutkan nantinya dengan kitab yang baru, yakni Makarimul Akhlaq, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutai karya Syekh Jamil Zainu rahimahullahu taala. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.